curiga, aku jadi curiga. Seringkali kau buat alasan, terlambat pulang karena banyak pekerjaan. Katanya kau rapat, katanya kau lembut. Lambat pulang karena banyak pekerjaan. Katanya kau rapat, katanya kau lembut. Mengapa aku selalu percaya? Di dompetmu aku temukan sepucuk surat cinta.